Begitu pula ketika kita dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersyukur, kita bersyukur kepada Allah hanya ketika kita dapat nikmat dari Allah. Kapan kesyukuran lebih luas dibandingkan pujian? Dari dari bagaimana seorang bisa bersyukur, ya, bagaimana seorang bisa apa? Bersyukur. Seorang bisa bersyukur lebih luas dibandingkan seorang bisa memuji. Pujian hanya dengan lisan, ya. Pujian hanya dengan apa? Lisan. Sedangkan syukur lisan dan tindakan, kemudian tambah hati. Nah, itu ya, diingat ya. Ya, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbil alamin. Artinya dalam bahasa Indonesia, Rabb semesta alam. Penulis mengatakan rahimahullahu taala, Ar-Rabbu huwal murabbi jami'ul huwal murabbi jami'al alamin. Wahum man siwallah bikhalqihi iyahum. Lihat, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengucapkan Rabbu al-alamin, atau dalam ayat surah Al-Fatihahnya Rabbil alamin, kalimat Ar-Rabbu ini, catat, salah satu dari nama Allah. Ar-Rabbu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermakna, ini catatan yang kedua, Al-Murabbi Jami'al Alamin. Ya, Al-Murabbi yaitu pemelihara seluruh alam semesta. Catatan yang kedua. Sedangkan yang dimaksudkan Al-Alamin, yang dalam bahasa Indonesia alam semesta, adalah man siwallah. Siapa saja selain Allah itu masuk alam semesta. Ya, ini catatan yang ketiga. Siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam semesta. Di sini terlihat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat apa? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum, Allah adalah memelihara seluruh alam semesta. Siapa alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala? Dari mulai makhluk hidup. Nah, poin yang keempat, siapa alam semesta itu? Kita katakan tadi selain Allah. Nah, siapa selain Allah itu? Kita bagi. Ya, selain Allah itu satu, makhluk hidup. Makhluk hidup siapa aja? Jai. Manusia. Binatang. Ya, mungkin bisa dicatat, makhluk hidup yang berakal dan tidak berakal. Manusia dan binatang. Tumbuh-tumbuhan makhluk hidup enggak? Hah? Makhluk hidup, tetapi tidak berakal. Yang ketiga, selain makhluk hidup seperti pohon, bangunan-bangunan, benda-benda, ini selain makhluk hidup, ini alam semesta. Bayangkan antum besarnya rahmat. Saya sering mengucapkan bahwa man yu'azzimullah ta'ala lan yushrika bihi syai'an. Barang siapa yang mengagungkan Allah, maka dia tidak akan pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di antaranya adalah mengakui Allah yang memelihara alam semesta. Alam semesta itu siapa? Seluruh manusia dan seluruh hewan. Manusia dari mulai barat sampai timur, dengan segala macam kulit mereka, warna kulit mereka. Bayangkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil, sampai hewan yang terkecil, makhluk yang terkecil dari hewan apa? Atom. Subhanallah. Ya, kalau dalam bahasa Arab, di kamus Arab modern disebut dengan dzarrah. Makhluk yang terkecil, atom, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, berputar-putar, itu semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya saya pernah mengatakan kan pada waktu kajian di Assalam bahwasanya termasuk orang yang paling sesat adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita tidak boleh mensyirikkan Allah? Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang mengatur. Ini diambil dari kata-kata Rabbul Alamin. Dan poin yang keberapa? Yang selanjutnya mungkin agak berbeda-beda. Yang kelima, dari ayat ini kita ambil dalil tauhid rububiyah. Dari ayat ini, atau ayat ini menunjukkan dalil tauhid rububiyah. Ya. Ketika Allah berfirman Rabbil Alamin, ini adalah ayat yang menunjukkan tentang adanya tauhid rububiyah, yaitu mengakui, kita sebagai seorang muslim mengakui seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, pencipta dan pengatur. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan akan adanya tauhid rububiyah. Dan catatan yang keenam, tauhid rububiyah mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur dan berkuasa. Ya. Bahwa satu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur dan berkuasa, tiada sekutu baginya. Ini unsur inti dari tauhid rububiyah. Para ulama mengatakan al-khalqu wal mulku wat tadbir. Unsur inti dari tauhid rububiyah adalah al-khalqu penciptaan, al-mulku kekuasaan, at-tadbir pengaturan. Baik, kita baca selanjutnya. Bi khalqihi iyyahum, dengan penciptaannya terhadap para makhluk. Wa i'dadihi lahumul alat, dan penyediaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para makhluknya, para alam semesta, hal-hal yang merupakan alat-alat yang dipakai oleh manusia. Coba perhatikan antum. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah orang yang sangat cerdas dalam tafsirnya ini. Antum perhatikan alat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia ketika dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai sayur-sayuran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kain berasal dari apa, Pak? Hah? Kapas, ya kan? Asal muasal kain berasal dari kapas. Adanya kapas, kemudian adanya kain. Kemudian dengan kain tersebut dia bisa berpakaian yang menutup auratnya. Luar biasa. Maka saya yakin kapas tidak akan pernah hancur. Ada saja nanti kain-kain yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagai penutup aurat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan minyak. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan minyak menciptakan air, subhanallah, menciptakan matahari. Jadi ada alat-alat yang dengan alat, dengan makhluk-makhluk tersebut, manusia menggunakannya sebagai sarana untuk hidup di dunia. Di sini terlihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Maka sangat rugi seseorang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh dikatakan pula, pahami tauhid rububiyah, Anda tidak akan pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketujuh. Pahami tauhid rububiyah, Anda tidak akan pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimah, dan pemberian nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang agung. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Perhatikan, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nikmat kepada para makhluk dengan nikmat-nikmat yang agung. Selain Islam, Pak, nikmat yang agung antum rasakan di dunia ini apa? Nikmat yang paling agung adanya apa? Sehat. Antum? Selainnya? Masih banyak. Selain Islam? Hah? Adanya orang tua, adanya nenek moyang, hah? Matahari, air, udara, nikmat-nikmat yang begitu agung. Sampai kata beliau, allati law faqaduha, yang mana kalau seandainya manusia kehilangan nikmat tersebut, tidak mungkin mereka tetap di dunia ini. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka tidak ada sebuah nikmat pun yang didapat oleh manusia, maka itu kecuali berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tafsiran ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Indah sekali ini, Pak, dibaca. Dan indah sekali dimaknai. Segala puji bagi Allah pemelihara semesta alam. Tafsirannya tadi bahwasanya Allah yang memberi, menciptakan kita, kemudian setelah menciptakan tidak dibiarkan begitu saja. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma batilan." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Semuanya teratur rapi. Setelah manusia kami ciptakan, setelah jin, hewan, tumbuh-tumbuhan kami ciptakan, kami pasti akan sediakan sarana-sarana mereka untuk bisa hidup. Besi asalnya dari apa, Pak? Dari pasir besi, ya kan? Pasir besi. Dari besi, apa yang bisa kita ambil? Wih, banyak sekali. Makanya Allah menyebutkan tentang besi. Wa alanna lahul hadid, kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kami lemahkan bagi Daud alaihissalam besi. Penyebutan besi secara tersendiri dalam Al-Quran adalah sebuah nikmat mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya besi salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini besi. Gitu? Kacamata besi. Kamera besi. Lampu berasal dari besi. Banyak sekali alat-alat. Itulah yang dikatakan oleh beliau, wa i'dadu lahumul ayat, dan Allah menyediakan bagi para makhluk sarana-sarana. Subhanallah. Sarana yang dengan sarana tersebut dia bisa hidup. Maka yang seperti ini kita tidak akan pernah mengeluh lagi, Pak. Dengan bersyukur kepada Allah, menghitung-hitung nikmatnya, tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an 'ammatun wa khassah. Dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, ingat, ketika makhluknya ini berarti bukan hanya muslim, bukan hanya manusia, tetapi juga muslim dan kafirnya, tetapi juga manusia dan hewannya, dan seluruh makhluk-makhluknya. Pemeliharaan Allah terhadap makhluk-makhluknya ada dua macam. Ya, pemeliharaan Allah terhadap makhluk-makhluknya ada dua macam. Yang pertama, ammah, pemeliharaan secara umum. Yang kedua, khasah, pemeliharaan secara khusus. Fal 'amatu hiya khalquhu lil makhluqin. Maka yang dimaksudkan pemeliharaan Allah secara umum adalah Allah menciptakan makhluk-makhluk. Wa rizquhum, dan pemberian makhluk, pemberian rezeki kepada mereka. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Dan pemberian hidayah, petunjuk untuk kebaikan mereka, yang dengannya sehingga mereka bisa hidup di dunia. Wah, ini luar biasa, Pak. Kita bicara pemeliharaan Allah secara umum dulu. Lihat, beliau menyebutkan tiga hal di sini. Perhatikan, bisa dicatat, pemeliharaan Allah secara umum ada tiga. Yang pertama, penciptaan Allah terhadap para makhluk. Yang kedua, pemberian rezeki Allah terhadap para makhluk. Yang ketiga, pemberian petunjuk Allah terhadap para makhluk. Ini yang ketiga. Saya ulangi ya. Pemeliharaan Allah terhadap para makhluk ada dua. Umum dan apa? Khusus. Kita bicarakan yang umum dulu. Bagaimana sih Allah memelihara makhluk-makhluknya secara umum? Ingat, kalau kata saya makhluk umum, berarti bukan hanya muslim, muslim dan kafirnya. Bukan hanya manusia, manusia dan hewannya. Bukan hanya manusia dan hewan, tetapi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhannya. Karena seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluk-makhluknya secara umum dari tiga sisi. Menciptakan makhluk tersebut, memberikan rizki, dan memberikan petunjuk. Subhanallah, Pak. Saya ingin berbicara tentang pemberian petunjuk, Pak. Atau pemberian rizki dulu deh. Antum pernah perhatikan bagaimana semut, gimana dia mengumpulkan makannya? Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, bahkan ada makhluk hewan yang makanannya dari kotoran. Dia kumpulkan lama-lama, dia kumpulkan, baru dia gelinding. Coba antum perhatikan hewan apapun bagaimana dia makan. Itu adalah pemeliharaan Allah terhadap makhluk tersebut secara rezeki. Belum lagi pemberian petunjuk kepada makhluk tersebut untuk kehidupannya. Contoh misalkan, sapi kan tidak punya akal. Ketika dia melahirkan, sapi begitu saja dia paham bagaimana cara melahirkan. Sesudah bayi sapi tersebut lahir, bayi tersebut tanpa ada yang mengajari, dia menyusu pada ibunya, sang betina dari sang sapi. Ada yang ngajarin? Anak kita, ada yang ngajarin untuk menyusu kepada ibunya? Bagaimana tata cara menyusu? Ya subhanallah. Bahkan kita sendiri, orang yang sudah dewasa, ketika menikah, bergaul dengan istri, pasti ada tahu tanpa dia harus menonton film, bagaimana tata cara bergaul suami istri. Itu tidak perlu, karena ini adalah sebuah petunjuk yang Allah berikan kepada manusia secara umum. Semuanya sudah tahu. Ah, ini luar biasanya, ya. Maha Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya Ar-Rabbu biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan. Ini tidak cocok. Kenapa? Tuhan lebih luas. Rabb maknanya lebih luas daripada hanya sekedar Tuhan. Pemelihara, pencipta, pengatur, dan itu unsur dari tauhid rububiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Nyaman kalau ada buku? Apakah termasuk makhluk yang diatur dengan jin? Ah, iya. Tadi kita lupa menyebutkan jin. Ya, manusia dan jin termasuk dalamnya. Cuma yang kita bicarakan tadi karena alam semesta adalah sesuatu yang kita lihat dengan mata kasat kita saja. Sedangkan semuanya, manusia dan jin, semuanya atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain? Sebagian orang mengatakan juga apakah hanya termasuk Al-Qur'an makhluk? Apakah Al-Qur'an makhluk? Maka ini permasalahan akidah bahwa Al-Qur'an kalamullah, firman Allah. Dan dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah adalah merupakan bagian dari Allah. Dan bagian dari Allah adalah bukan makhluk. Karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia bukan makhluk. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Nah. Ya, alhamdulillah kami mendapatkan putra kami dari Ibnu Taufik. Cuma beberapa hari ini ada dua pertanyaan yang itu kami jawab. Artinya yang mudah dicerna Ustaz, anak itu. Jadi dia nanya, Allah itu terbuat dari apa? Kalau aku, Allah itu terbuat dari apa? Maka jawabannya, ingat, ini pendidikan terhadap anak tentang akidah. Saya pernah, sebelum saya jawab pertanyaan antum, saya pernah diceritakan oleh orang tua, seorang orang tua yang ingin mendidik anaknya, ingin menanamkan anaknya sebuah akidah. Ketahuilah nak, kata orang tua tersebut, bahwa semua yang ada di muka bumi ini atas ciptaan Allah. Sang anak dengan mudahnya dia mengatakan, oh berarti Allah itu made in China dong, Sat. Karena semuanya tercipta dari China. Bajunya, ini. Itulah sampai pemikiran anak tersebut. Jangan dicela, jangan dimarahi, tetapi diarahkan kepada pemahaman yang baik. Sesuai dengan kadar akal pikiran manusia. Akal pikiran dia. Ada pepatah Arab mengatakan wa khatibin nas biqadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Tidak semua harus kita beritahukan, enggak semua. Karena pada saatnya mereka akan bisa berpikir lebih panjang. Maka jawabannya kepada anak tersebut adalah, kalau ditanya apakah Allah itu berasal dari apa, maka sangat mudah. Nah, kita ini berasal dari tanah Allah ciptakan. Saking kuatnya Allah menciptakan seluruh muka bumi ini. Allah ciptakan manusia berasal dari air mani. Kemudian antum jelaskan, sedangkan Allah sendiri ada dan tidak ada yang menciptakannya. Sudah selesai. Tanpa harus antum perpanjang. Karena itulah batas akal dia. Ada dan tidak ada yang menciptakannya. Itu saking agungnya Allah. Nah, pada saat itu antum masuk ke akidah tauhid. Makanya kita menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah saking kuatnya. Tidak ada yang menciptakannya. Gitu ya. Kadang orang tua agak sulit untuk memberitahukan kepada anak-anak, terutama di zaman sekarang. Anak-anak kadang sebagian dari mereka begitu kritis terhadap permasalahan-permasalahan akidah. Itu wajar karena mereka pengetahuannya terus bertambah, terutama anak-anak yang banyak membaca. Wallahu a'lam. Nah, yang lain cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.